Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya, pembahasan ashabul furud, hak mereka beserta syarat-syaratnya. Alhamdulillah kita telah membahas 4 furud muqaddarah, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dan 2/3. Pada kesempatan ini kita akan ya membahas al-farud al-khamis, bagian tertentu yang kelima dari 6 furud muqaddarah, yaitu as-thuluts, sepertiga. Nah, bagian sepertiga ini ya, ayuhat talabah wa talibah barakallahu fikum, sepertiga ini hanya ada 2 ahli waris yang mungkin mendapatkannya. Hanya ada 2 ahli waris. Selainnya tidak mungkin mendapatkan sepertiga. Yang pertama adalah al-um. Yang kedua, waladul-um. Ya. Yang pertama adalah al-um. Yang kedua siapa? Waladul-um. Yang pertama adalah al-um, yaitu ibu. Kemudian yang kedua, waladul-um. Waladul-um itu saudara atau saudari seibu. Itu waladul-um. Nah. Hanya 2 ahli waris ini saja. Mudah insyaAllah. Kalau antum ditanya, siapa yang berhak sepertiga? Al-um, waladul-um. Ibu dan anak-anaknya apa? Ibu. Nah. Adapun ibu, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, ya, naam, disebutkan dalam ayat yang ke-11 ya, dari surah mana? Nisa. Nah, suratun Nisa, ayat yang ke-11, membahas warisan usul dan apa? Furu'. Diawali dari furu', kemudian apa? Usul. Naam. Disebutkan dalam ayat ini, fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi tsulus. Baik. Jadi yang namanya mayit mati itu bisa punya anak, bisa tidak ada apa? Anak. Kalau tidak punya anak, berapa jatahnya? Kalau ada anak, berapa jatahnya? Disebutkan dalam ayat. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang ibu bapaknya, al-um wal-ab, naam, likulli wahidi minhuma sudus, masing-masingnya diberi 1/6, mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan oleh mayit, inkana lahu waladun, jika mayit punya apa? Anak. Jika mayit punya keturunan, anak atau cucu. Ya. Kalau ada anak, ada cucu, ya ayah, ibu itu dapatnya 1/6. Kalau tidak ada keturunan, nah ini yang sedang kita bahas, fa illam yakul lahu waladun, kalau mayit itu tidak punya waladun, tidak punya apa? Walad. Tidak punya anak. Laki-laki atau anak perempuan atau cucu, laki-laki atau cucu apa? Perempuan dari ahli waris, yang termasuk ahli waris maksudnya. Kalau tidak punya anak, lam yakun lahu waladun, tidak punya anak, wa warithahu abawahu fali ummihi tsulus, sementara ahli warisnya adalah ayah dan ibunya, maka ibunya mendapatkan berapa? As-tsulutsu, sepertiga. Naam. Jadi ibu itu dapat sepertiga kapan? Jika tidak ada fara', jika mayit tidak memiliki keturunan, baik anak atau apa? Cucu. Ada syaratul awal. Syarat yang kedua adalah lanjutan ayat. Ya. Taib. Fa in kana lahu ikhwatun. Kalau ternyata mayit itu punya ikhwah, ikhwah ini jamak ikhwan ya. Kalau mufradnya akhun atau ukhtun, ya kan? Walahu akhun au ukhtun. Tapi kalau ikhwah itu namanya apa? Jamak. Jamak dari akhun, ya. Ikhwah. Ikhwah di sini ya dua orang sudah masuk jamak dalam ilmu waris. Ya. Jamak itu dua atau lebih. Ya. Nah, taib. Bukan kemudian kalau dua musanna, tidak ikhwan. Dua itu apa? Jamak. Di dalam ayat pun ada faqad saghat qulubukuma. Faqad saghat qulubukuma. Qulubukuma. Ya. Hati-hati kalian berdua. Ini dua orang dikatakan qulub. Ya. Nah, bukan qalbakuma. Ya. Baik. Ala kulli hal ikhwatil kiram, di sini disyaratkan kalau ada sekelompok ikhwah, dua orang atau lebih, ya, fali ummihi sudusu, untuk ibunya, ibunya mayit hanya mendapatkan berapa? 1/6. Artinya di sini berarti ada syarat agar mendapatkan 1/3, tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok ikhwah, yaitu dua orang atau lebih. Ya. Kalau ada sekelompok ikhwah, maka ibu tidak jadi mendapatkan 1/3, namun berpindah menjadi 1/6. Nah, kembali kepada pembahasan ikhwan. Siapa yang berhak mendapatkan 1/3? Yang pertama adalah al-um, ibu. Berapa syaratnya? Syartan, dua syarat. Syarat yang pertama, mayit tidak memiliki far'un. Mayit tidak memiliki apa? Keturunan. Syarat yang kedua, tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok ikhwah, saudara-saudaranya mayit. Di sini sifatnya mutlaqan ikhwan. Apakah itu saudara sekandung atau saudara apa? Seayah atau saudara si ibu. Karena disebutkan dalam ayat hanya kalimat ikhwah saja. Ya. Jadi kalau ada mayit ya, punya satu saudara sekandung, satu saudara si ibu, ya sudah langsung mempengaruhi ibu. Tidak jadi 1/3 namun menjadi 1/6. Ya. Nah, apakah itu laki-laki, apakah perempuan, yang penting dua atau lebih. Maka mempengaruhi ibu. Tidak jadi mendapatkan 1/3, namun mendapatkan berapa? 1/6. Nah, bisa difahami ikhwan ya? Nah, jadi syaratnya hanya itu saja, tidak ada farak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, bisa dibaca dan ditadabburi. Kemudian ikhwatil kiram rahimal rahimakumullah. Ayuhat talabah wa talibat. Yang kedua dari ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 adalah auladul um. Anak-anaknya ibu. Yang dimaksud anak-anaknya ibu adalah ya ikhwah li um. Naam. Walaupun ikhwah saudara sekandung bisa dikatakan anaknya ibu juga, nah. Tapi juga anaknya bapak, ikhwan. Anaknya bapak dan ibu, berarti saudara sekandung. Kalau anaknya bapak berarti saudara seayah. Anaknya ibu berarti saudara seibu. Hadal murad. Ini yang dimaksud. Ya. Dan warisan saudara-saudari seibu disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ya. Taib. Kapan dia mendapatkan 1/3? Syarat yang pertama, tidak bersendiri. Tidak bersendiri artinya berdua orang atau bertiga orang. Betul bahasanya gitu namanya. Berdua atau bertiga. Kalau sudah dua berarti sudah tidak sendirian. Ya. Kalau satu orang sendiri 1/6. Ya. Coba baca ayatnya ikhwan. Ya. Disebutkan ya, wa in kana rajulun yurasu kalalatan, aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun. Jika seorang mati, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak memiliki ayah, tidak ada asal zakar, dan tidak meninggalkan anak, itulah kalalah. Dan dia punya ahun. Ahun apa? Satu orang saudara laki-laki. Maksudnya seibu. Atau satu orang saudara perempuan seibu. Ya, namanya au berarti hanya satu. Intinya punya saudara seibu hanya satu. Ya, kalau satu berapa? Falikulli wahidin minhuma as-sudusu. Maka masing-masingnya itu dapat seperenam kalau datang sendiri-sendiri. Ya, saya mati meninggalkan satu saudara laki-laki si ibu. Ya, dia dapat seperenam. Saya mati meninggalkan satu saudara perempuan si ibu, maka satu saudara perempuan si ibu itu berapa? Seperenam dengan syarat yang lain tentunya. Tapi kalau sudah dua, saya mati meninggalkan dua orang saudara laki-laki seibu. Dua orang saudara laki-laki seibu dapat sepertiga. Dua orang saudari perempuan seibu juga sepertiga. Campur, saya punya dua orang saudara, satu laki-laki, satu perempuan, semuanya seibu. Sama. Dua-duanya dapat sepertiga dibagi dua rata maksudnya. Sepertiga berdua. Ya. Jadi kapan saudara atau saudari seibu itu mendapatkan sepertiga jika mereka dua orang atau lebih, ya. Tidak bersendirian. Syarat yang kedua kalalah. Yang kedua dan ketiga adalah syarat yang disebutkan dalam ayat, kalalah. Mafhum ikhwan. Berarti tidak boleh ada far' mayit. Wa in kana rajulu yurasu kalalatan. Nah, jika seorang itu mati dalam keadaan apa? Kalalah, yakni tidak memiliki farak mayit, tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, ya, tidak punya cucu laki-laki, tidak punya cucu perempuan. Nah, dan tidak punya asal zakar, tidak ada asal zakar yaitu ayah atau kakek. Nah, taib. Walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudusu. Jadi syarat untuk mendapatkannya itu kalau tidak ada asal zakar, ayah dan kakek, dan tidak ada apa? Far' mayyit. Nah, dengan demikian terkumpul di sini berapa syarat? Tiga syarat. Dan semuanya ma'khudun min al-Quran. Ya. Taib, semuanya ada dalam apa? Ayat. Kan bagian Tuhan ya? Nah. Ada dalam ayat. Jadi kalau antum hafal ayatnya, antum tadabburi, ya, naam, antum faham kapan dia mendapatkan sepertiga. Ya. Tapi karena dalam ayat ada. Dalam ayat ada. Hanya kadang kalau kita kurang mentadabburinya, layu faham. Tidak difahami. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya. Al-khulasah kita simpulkan, ikhwan. Ya. Tapi, yang berhak mendapatkan sepertiga hanya dua orang saja. Yang satu adalah al-um, yang kedua adalah auladul um. Kapan al-um mendapatkan sepertiga? Kapan ibu mendapatkan sepertiga? Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mayit tidak memiliki apa? Anak. Ya, karena kalau punya anak atau cucu, ibu jadi seperenam. Ya. Syarat yang kedua, tidak ada jam'un minal ikhwah. Tidak ada sekelompok apa? Ikhwah. Karena kalau ada sekelompok ikhwah, ibu pun berubah menjadi berapa? Seperenam. Yang dimaksud dengan jam'un minal ikhwah harus difahami yaitu dua orang atau lebih. Tanpa membedakan saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara apa? Si ibu. Yang penting ada saudara-saudara mayit dua orang atau lebih dan mereka termasuk ya dari ahli waris tentunya, yang termasuk ahli waris. Nah. Taib. Kalau dia tidak mendapatkan warisan karena murtad atau yang semisalnya riq, perbudakan, maka wujuduhu ka'adami. Ya. Keberadaannya seperti tidak apa? Tidak ada. Dengan dua syarat itu, maka ibu akan mendapatkan sepertiga. Adapun untuk auladul ya, anak-anaknya ibu, kapan dia mendapatkan sepertiga? Ya, jika dia tidak bersendiri. Dua orang atau lebih, kemudian kalalah. yaitu tidak ada far' mayyit dan tidak ada asal apa? Dzakar. Wallahu a'lamu bissawab. Sepertinya termasuk yang mudah ini. Nah. Begitu Abu Salma? Iya kan? Insyaallah. Abu Mujahid. Bagaimana Abu Mujahid? Antum mantuknya mantep apa hanya sekedar ngelegake? Nah. Iya. Hah? Faham betul? Insyaallah ya. Baik. Kalau enggak bisa, enggak tahu, bilang saja enggak tahu. Ya. Jangan tahu pura-pura, enggak tahu atau enggak tahu pura-pura apa? Tahu. Tapi insya Allah Abu Mujahid ini faham. Ya. Baik. Masuk kasus ke-10 sebagai contoh. Ya, kita baca contohnya, kawan. Ada kasus, ya, seorang meninggal dunia, ya, dengan ahli waris seorang istri, seorang ibu dan saudari seayah. Nah, ini semua sudah kita pelajari. Taib, istri mendapatkan berapa? 1/4 dari harta suami. Karena suami tidak memiliki apa? Keturunan. Nah, karena tidak ada keturunannya suami yang mati ini. Tidak ada anak, tidak ada cucu, maka istri mendapatkan 1/4. Taib, untuk ibu, al-um, dia mendapatkan 1/3 karena dua syarat itu terpenuhi. Taib, ibu mendapatkan 1/3 karena syarat yang pertama, mayit tidak memiliki keturunan. Ada tidak keturunan? Tidak ada. Tidak ada anak, tidak ada cucu. Dan tidak ada jam'un minal ikhwah, sekelompok saudara-saudaranya mayit. Adanya hanya satu, saudari saya. Ada saudara, ada, tapi berapa? Satu. Tidak bisa dikatakan jam'un. Ya. Baik. Hanya ada saudari saya. Jadi ibu mendapatkan 1/3 atau as-sulus. Tersisa satu orang yaitu saudari saya. Berapa saudari saya mendapatkan harta waris? Dia mendapatkan an-nisfu, 1/2. Karena dia sendiri, satu, tidak ada mu'asib, tidak ada far' mayyit. Masih ada dua syarat tidak saya sebut. Apa itu? Tidak ada asal zakar dan tidak ada saudari sekandung. Saudara-saudara sekandung. Nah. Baik. Tidak ada saudara-saudari apa? Sekandung. Tidak saya sebutkan ya, kawan, semuanya. Nah. Baik. Walaupun sebaiknya disebut. Tetapi apa yang sudah dijelaskan sebelumnya mencukupi. Nah. Baik. Jadi antum disarankan setiap kali mengerjakan ini, antum merujuk kembali kepada apa? Tabel-tabel yang telah kita sebutkan, ya kan? Ya, sebagiannya kadang tidak saya sebut, nah. Karena tempatnya tidak ada, jadi tidak disebut. Taib. Tapi yufham, difaham. Begitu, ikhwan, ya. Jadi dari kasus yang ada di hadapan kita ini, ya, istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/3, dan ini yang syahid, mahal, yakni bayan sekarang syahidnya di sini, ibu mendapatkan 1/3 dan saudari saya mendapatkan 1/2. Baik. Ini sisa atau bangkrut ini, Abu Salma? Sisa kok bangkrut? Kurang. Kalau harta ada 12 juta ya. Jangan bilang pas dulu, dihitung dulu ya kan. Dihitung dulu ya kan. Harta 12 juta. Saudari saya 1/2 berarti 6 juta. Saudari si ibu 1/3 itu 2 juta. Iya. Atau berapa? 1/3 4. 4. Betul ya? 4. Berarti 4 tambah berapa? 6 sudah 10 ya? 10. Terus seperempat tiga, berarti bangkrut kan? Makanya hitung dulu ya kan, hitung dulu, hitung dulu ya kan. Nah, gitu ya, ya hitung dulu. Jangan tergesa-gesa berfatwa, bahaya. Baik, selesai ikhwan pembahasan syarat-syarat orang yang mendapatkan sepertiga. Hanya saja di sini ada satu buah masalah, ya. Satu buah masalah atau dua buah masalah yang disebut dengan masalah Umariyatain. Umariyatain. Karena masalahnya dua, ya dikatakan Tain. Ya. Dikatakan Umariyatain karena dua masalah ini merujuk pada keputusan Umar ibnul Khattab. Dan kejadian ini tidak terjadi pada zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, tidak terjadi pada zaman Rasul. Nah, baik. Dan terjadinya pada zaman Umar ibn Khattab. Dan kita yakin Al-Quran wa Sunnah mesti akan memberikan jawaban terhadap semua apa masalah. Ini diantara masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama Al-Faradiyyin, ya, tentang permasalahan ini. Ya. Taib, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, kita baca saja apa yang ada dalam buku. Ya. Masalah Umariyatain. Ketika kita sedang membicarakan jatah sepertiga untuk ibu, ya, tersisip di dalamnya dua buah masalah yang terkenal dengan sebutan masalah Umariyatain. Disebut Umariyatain karena dua masalah ini diputuskan dengan ijtihad sahabat Umar bin Al-Khattab, merujuk pada pendapat beliau. Dua masalah ini tertentu, ikhwan. Yaitu masalahnya. Jadi tinggal dihafalkan saja. Ya. Nah, jangan setiap masalah antum, ini Umariyatain bukan ya. Nah, cuma dua saja. Jadi dihafalkan. Dua masalah tersebut adalah kasus waris yang terkumpul di dalamnya ibu, ayah, dan istri. Ini masalah yang pertama. Atau ibu, ayah, dan suami. Pokoknya masalah Umariyatain adalah di situ ada ibu dan ayah, dan di situ ada istri atau apa? Suami. Nah, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu memutuskan bahwa dalam dua kasus ini, kalau antum lihat dua kasus ini ibu dapatnya sepertiga dengan pembahasan syarat-syarat yang ada tadi. Ya. Coba antum lihat ibu, ayah, istri. Ibu dapat sepertiga di situ, ya. Karena tidak ada apa? Anak dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Dapat sepertiga. Juga dalam kasus ibu, ayah, suami. Ibu, ayah, suami. Di situ ibu juga dapat berapa? Sepertiga. Artinya dengan syarat-syarat yang kita pelajari tadi, dalam dua kasus ini, ibu dapatnya sepertiga. Naam. Tentu yang kita pahami adalah sepertiga dari harta keseluruhan yang ditinggalkan oleh apa? Mayit. Tetapi untuk dua kasus ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memutuskan bahwasanya ibu itu tidak mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta mayit, bukan itu yang diberikan kepadanya, namun dia mendapatkan sepertiga dari harta setelah diberikan kepada suami atau apa istri. Diberikan dulu hak suami berapa, ya setengah. Diberikan dulu kepada istri berapa? Seperempat. Nah, baru setelah diberikan kepada suami atau istri tadi, ya, dihitung sepertiganya. Sepertiga setelah dikurangi setengah, sepertiga setelah dikurangi seperempat. Atau biasa disebut dengan ats-tsulutsul baqi. Ats-tsulutsu al-baqi. Sepertiga dari sisa. Nah, kenapa Umar bin Khattab membagi dengan cara seperti ini, ya? Karena dengan pembagian seperti ini akan didapatkan bahwasanya bagian ibu itu setengahnya dari bagian apa? Ayah. Dan berlakulah kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. laki-laki, dua bagian apa? Wanita. Naam. Jadi Umar bin Khattab, ya, beliau mengambil semua nusus, ya. Dan beliau berkesimpulan ibu dalam kasus ini dan kasus yang satunya, dua kasus itu, dia mendapatkan sepertiga, namun bukan sepertiga penuh dari harta yang ditinggalkan oleh apa? Mayit, namun sepertiga setelah diberikan kepada suami, atau sepertiga setelah diberikan kepada apa? Istri. Nah, taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah ini ada tiga pendapat, ikhwan. Di antara pendapat para ulama, ya. Namun yang rajih adalah pendapat siapa? Umar bin Khattab, wa hadza qaulu jumhur. Dan ini adalah pendapat apa? Jumhurul ulama. Baik, sekarang kita lihat, ikhwan, kasus itu. Kita jajarkan dua penyelesaian. Ya, agar bisa dibandingkan. Ya. Kasusnya adalah seorang mati meninggalkan ayah, ibu, dan suami, ya. Antum coba lihat, ya. Penyelesaian yang pertama yaitu ibu diberikan sepertiga, bukan sepertiga sisa, ya. Naam. Ibu mendapatkan sepertiga, suami mendapatkan setengah, ayah asobah sisa. Berdasarkan ayat. Nah, berdasarkan ayat. Kalau harta ada 6. Ya. Harta ada 6 bagian. Ada 6 bagian, maka suami diberikan setengah. Berapa setengah? Dari 6? 3. Ibu sepertiga. Sepertiga dari 6? 2. Sisanya? 1. Nah, di sini ibu dapat lebih apa? Banyak. Ya. Tapi hadza qaul, ini ada pendapat yang seperti ini. Sebagian berpendapat dengan pendapat ini. Karena ibu dapat sepertiga. Memang ibu sepertiga. Tapi Umar bin Khattab tidak berpendapat dengan pendapat ini. Naam, sampingnya. Itu yang termasuk dari Umar Yaden. Jadi ibu itu diberikan harta untuknya, harta warisan, sepertiga sisa. Jadi dari 6 bagian itu, berikan dulu pada suami. Berapa bagian suami? Setengah. Yaitu berapa? 3. Nah, sekarang sisanya dulu. Sisa setelah diberikan untuk suami, sisa berapa? 3. Nah, 3 ini berikan kepada ibu sepertiganya. Berapa? 1. Sisanya 2. Untuk siapa? Ayah. Nah, kalau dilihat, oh, ayah 2, ibu dapat apa? 1. Lidzakari mithlu hadzil unsayyi. Faham, ikhwan, ya? Nah, seperti itu. Nah, saya baca lagi, ikhwan, yang ada di buku. Nah, perhatikan kasus 11. Suami mendapatkan setengah dari harta karena istri tidak memiliki apa? Keturunan. Ibu mendapatkan sepertiga harta, ya, karena mayit tidak memiliki keturunan dan tidak ada jam'un minal ikhwah. Ayah mendapatkan sisa sebagai asobah. Kita belum pelajari secara detail masalah asobah. Seandainya harta yang ditinggalkan mayit adalah 6, maka suami mendapatkan setengah, yaitu 3, ibu mendapatkan sepertiga, yaitu 2, ayah mendapatkan sisa, yaitu apa? 1. Tampak dalam penyelesaian kasus ini, ibu mendapatkan harta lebih banyak dari siapa? Ayah. Iya kan? Lebih banyak dari ayah. Bukan hanya sekedar lebih banyak, bahkan 2 kali lipat. Kalau hartanya 6 miliar, ya, ayah berapa? 1 miliar, ibu berapa? 2 miliar. Ya, kalau hanya 100-200 ribu, mungkin orang masih gak apa-apalah. Nah, 2 miliar sama 1 miliar. Nah, contoh, ikhwan. Tetapi permasalahan di sini, ikhwan, ya, tadi, ada khilaf bainal ulama, ya, Umar bin Khattab melihat sisi ini. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, ya, artinya ini menyelisih kaedah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berijtihad. Wal ilmu indallah. Ya. Membagi warisan untuk ibu sepertiga sisa. Yakni sepertiga setelah harta diberikan kepada suami. Sehingga kita dapatkan, ayah mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh siapa? Ibu. Nah. Bisa dipahami, ikhwan, ya? Nah. Kasus yang ke-12. Coba antum lihat, ikhwan. Dua kasus yang kita jajarkan, ya, satu dengan penyelesaian ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta, kemudian ibu mendapatkan sepertiga apa sisa. Taib, ayah, ibu, dan istri. Istri mendapatkan seperempat karena mayit tidak memiliki anak. Ya, ibu mendapatkan sepertiga karena dua syarat terpenuhi. Tidak ada anak, mayit, dan tidak ada apa jam'un minal ikhwah. Ayah mendapatkan sisa. Ya. Kalau harta 12, seandainya harta itu 12, ya, maka istri mendapatkan seperempat. Kita berikan dulu ashabul furud, kan demikian. Asobah nanti belakangan. Istri mendapatkan seperempat. Seperempat dari 12 adalah 3. Ibu mendapatkan sepertiga. Sepertiga dari 12 adalah 4. Ayah sisanya yaitu berapa? 5. Kalau kasus ini mungkin tidak begitu menonjol. Karena ayah masih lebih apa? Banyak. Tapi berbeda dengan kasus yang sebelumnya. Nah, di sini Umar bin Khattab juga melihat ini ayah walaupun lebih banyak namun ya selisihnya sedikit dengan siapa? Dengan ibu. Ya. Maka dibagikanlah seperti kasus yang pertama. Diberikan kepada istri. Seperempatnya itu berapa? 3. Nah, sepertiga untuk ibu bukan sepertiga keseluruhan, namun sepertiga setelah diberikan kepada siapa? Istri. 12 kurangi 3 dulu, jadi berapa? 9. Iya kan? Nah, sepertiganya 9, 3. Berikan untuk ibu. Sisanya 6. Maka di sini juga ya ketemu laki-laki 2 bagian dari apa? Wanita. Nah. Wabillahi taufiq. Jadi 2 masalah inilah yang dimaksud dengan masalah Umar Yatain. Ya. Nah, di pembahasan ini ditutup, ikhwan. Ya. Masalah Umar Yatain adalah pendapat yang rajih, yang kuat. Ya. Di antaranya, karena ini keputusan siapa? Umar Ibn Khattab. Nah, dan beliau memiliki kemuliaan, ya, kelebihan. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya wal khulafa ar-rasyidun. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Taib min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian pendapat ini diikuti oleh jumhur. Ini dipilih oleh mayoritas para ulama. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat dengan pendapat ini. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi 4 imam madhab ini ya, ala hadal qawl. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad Ibn Hanbal. Nah, rahimahumullah. Taib. Dan masih ada pendapat yang lain di dalam catatan kaki, tidak atau hanya kita isyaratkan saja, masih ada 2 pendapat yang lain dari kalangan para ulama. Ya. Taib ingin melihat pendapat yang lain. Nah, pendapat yang kedua sudah kita sebutkan tadi. Ya. Sepertiga keseluruhan. Ya. Kemudian pendapat yang lain antum cari sendiri di apa namanya di buku-buku ya, namanya buku-buku faraid. Ya. Taib. Kalau di sini tidak ada ya, Fon. Memang tidak ada. Memang, ya. Hanya sebutkan itu dok ya. Ya, itu mibhasu namanya. Ini buku hanya memudahkan ya. Taib, rujuk kepada kitab-kitab induk, kepada kitab-kitab para ulama. Ini syai' matlub, sesuatu yang apa matlub. Adapun ini hanya sekedar untuk bahan untuk kita belajar namanya. Mempermudah thullabul ilm ya. Itu saja maksudnya, ikhwan. Wa illa pembahasan ini sudah sangat banyak dalam kitab-kitab para ulama. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang ya, kita akan masuk kepada al-farad as-sadis ya, bagi atau ke bagian yang ke-6 yaitu 1/6, dan itu adalah bagian yang terakhir dan yang paling panjang ya. Nah, sehingga butuh nafas yang agak panjang ya kan.